rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'd. Apa hukum sutra? Wajib. Ya, wajib. Apa yang maksud dengan sutra? Sesuatu yang muncul dari atas tanah. Apa yang dimaksud dengan sutra? Sesuatu yang berkaitan antara sutra dan salat atau salat kiblat. Sesuatu yang diletakkan di antara orang sholat dan kiblatnya. Sesuatu yang diletakkan di antara orang yang sholat dan kiblatnya. Tapi berupa apa saja sutra itu? Tidak berupa orang tertentu. Oke, segala sesuatu yang bisa dijadikan sutra, jidar atau tembok, dinding, hewan, pohon, dan tombak, orang, baik. Apa yang dilakukan oleh orang yang sholat apabila nam ada orang yang mau lewat di hadapannya di antara dia dan sutrohnya, mencegahnya. Ya, mencegahnya, tapi mencegah semampunya. Nam kita lanjutkan. Qala Syekh rahimahullahu taala ma yaqta'u sholata, apa-apa yang memutuskan sholat. Wa kana yaqulu yaqta'u sholata ar-rajuli idza lam yakun baina yadayhi ka akhirati rahli al-mar'atul haid wal himar wal kalbil aswad. Qala Abu Dzar qultu ya Rasulullah ma balul aswad min al-ahmar, fa qala al-kalbul aswad syaitan. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, memutuskan salat seseorang apabila tidak ada di hadapannya, baina yadaihi, di hadapannya, seperti akhir, seperti ujung pelana wanita yang haid, keledai, dan anjing hitam. Abu Dzar berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, apa bedanya anjing hitam dan anjing merah? Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjing hitam itu adalah setan. Nah, memutuskan sholat seseorang, ini memutuskan di sini adalah membatalkan, merusak, dirusak ataupun batal sholat seseorang apabila di hadapan orang tersebut tidak ada sutra, kemudian lewat di hadapan orang tersebut wanita haid di sini. Dan sebagian ulama memutlakan wanita saja tanpa ditentukan atau disifati dengan wanita haid. Nah, ya walaupun wanita tersebut suci, ya tidak haid, apabila lewat di hadapan orang yang sholat, sebagian ulama berpendapat sholatnya tetap batal. Kemudian keledai dan anjing hitam. Nah, sini Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kenapa atau apa bedanya anjing hitam dan anjing merah? Kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati anjing yang memutuskan sholat seseorang tersebut adalah anjing hitam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anjing hitam itu adalah setan. Anjing hitam itu adalah setan. Nah, daripada pertemuan yang sudah berlalu, ketika pembahasan apa namanya sutro, ya sutro, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat menghadap ke tempat tidur. Kemudian di atas tempat tidur tersebut ada Aisyah radhiyallahu anha. Dan taib di situ dijelaskan Syekh rahimahullah menjelaskan berbeda dengan apa namanya? Berbeda dengan wanita yang lewat ataupun yang memutuskan salat tersebut. Yakni kalau wanita tersebut tidak lewat tapi diam saja di hadapan orang yang salat, ya seperti peristiwa Nabi SAW sholat menghadap kepada tempat tidur yang padanya ada Aisyah radhiyallahu anha, maka yang demikian tidak membatalkan sholat, tidak memutus sholat karena wanita tersebut diam. Jadi kalau ini maksud memutuskan sholat di sini adalah apabila wanita tersebut lewat, ya melewati dari kanan ke kiri ataupun dari kiri ke kanan orang yang sholat tersebut. Baik. As-salatu tijahal qabri. Salat menghadap kuburan. Wa kana yanha 'anil salati tijahal qabri fa yaqul la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang dari sholat menghadap kubur. Dan Nabi bersabda, janganlah kalian sholat menghadap kubur dan janganlah kalian duduk di atasnya, itu di atas kuburan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sholat menghadap kuburan. Ya, menghadap kuburan, apakah itu di rumah ataukah di tempat terbuka ataukah di masjid. Nah, apabila di hadapan ataupun di arah kiblat tersebut terdapat kuburan, maka jangan sholat di tempat tersebut. Nah, jangan sholat di tempat tersebut. Ya. Nah, dan kuburan di sini umum, ya kuburan di sini umum. Apakah itu kuburan istilahnya kuburan orang biasa ataukah kuburan tokoh ataupun ya kuburan wali ataukah ya kuburan siapa? Nah, ala kulli hal, dan itulah kuburan. Maka jangan sholat menghadap ke kuburan tersebut. Ya, nah, ya walaupun kita tidak niatkan apa mengagungkan ataupun memuliakan kuburan tersebut, ya, jangan. Nah, karena di sini Rasulullah SAW umum, ya, melarang dari sholat menghadap ke kuburan tersebut. Ya. Taib. An-niyatu niat. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, hanya saja amalan-amalan tersebut dengan niat. Dan hanya saja tiap-tiap orang akan memperoleh apa yang diniatkan, itu akan dibalas dengan apa yang dia niatkan. Taib. Hanya saja amalan tersebut tergantung niat. Dan ini niat merupakan perkara yang pokok, ya, masuk perkara yang pokok yang mendasar di dalam kita beramal dan kita berbuat. Benar tidaknya suatu amalan, ya ini tergantung pada niatnya. Apakah niatnya itu ikhlas ataukah tidak ikhlas, ya. Nah, itu tergantung pada niatnya. Ya, nah, dan besar ataupun kecilnya pahala suatu amalan tergantung pada niatnya. Nah, diterima tidaknya suatu amalan tergantung niatnya. Nah, Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di sini bahwasanya setiap orang akan memperoleh ataupun akan dibalas sesuai dengan yang dia niatkan. Nah, dua orang mengerjakan satu amalan yang sama, satu ibadah yang sama, memulainya sama-sama, dan di dalamnya melakukan amalan yang sama, gerakan yang sama, dan mengakhirinya dan pada waktu yang sama, tetapi belum tentu pahalanya sama. Belum tentu pahalanya sama. Nah, ini tergantung niat daripada masing-masing kedua orang tersebut. Ya, tergantung niat daripada kedua orang tersebut. Ya, nah, yang satu ikhlas misalnya, yang satu riya, maka berbeda niatnya. Berbeda pahalanya, ya? Dan berbeda pula enam kedudukannya. Nah, baik, kemudian niat di sini adalah bukan yang dilafadzkan. Niat di sini bukan yang dilafadzkan oleh lisan, oleh bibir, ya. Karena tempat niat itu adalah di hati. Tempat niat di hati. Dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam sebagaimana dalam Al-Fatawa, ya, Majmu' Fatawa, jilid yang ke-18 halaman 262. Wa niyyatu mahaluha al-qalb bittifaqil ulama, fa innawa biqalbihi wa lam yatakallam bi lisanihi ajaza'athu an-niyyatu. Wa qad kharaja ba'du Syafi'i wajhan min kalami Syafi'i ghalata fihi ala Syafi'i, fa inna Syafi'i innama dzakara al-farqa baina sholati wal ihrami bi anna sholata fi awwaliha kalamun fa dhanna ba'du ghalitina annahu arada takallam bin niyyah wa innama arada at-takbir. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, niat itu tempatnya di hati. Niat itu tempatnya di hati. Berdasarkan kesepakatan para ulama, maka jika hatinya sudah meniatkan dan lisannya tidak mengucapkan niat tersebut, lisannya tidak melafadzkan niat tersebut, maka niatnya sah, niatnya benar. Ya, nah, dan sungguh telah mengeluarkan atau telah menjelaskan sebagian Syafi'i, ya, sebagian Syafi'i, ya, sebagian pengikut Imam Syafi'i. Nah, sisi yang salah, atau keterangan yang keliru dari perkataan Imam Syafi'i. Nah, hanya saja Imam Syafi'i menyebutkan perbedaan antara sholat dan ihram. Bahwasanya sholat tersebut diawali dengan perkataan. Maka sebagian Syafi'iyah yang salah faham ataupun keliru dalam menjelaskan ataupun dalam memahami perkataan Imam Syafi'i, mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i adalah mengucapkan niat. Padahal yang dimaksudkan Imam Syafi'i adalah takbir, mengucapkan takbir. Nah, jadi Imam Syafi'i menyebutkan perbedaan antara ibadah sholat dengan ibadah ihram. Bahwasanya ibadah sholat itu diawali dengan perkataan. Diawali dengan perkataan. Nah, sebagian pengikut Imam Syafi'i, memahami perkataan Imam Syafi'i ini bahwasanya sholat itu diawali dengan perkataan, yakni dengan melafadzkan niat. Dengan melafadzkan niat. Nah, padahal yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i adalah mengucapkan takbir. Sholat itu, diawali dengan mengucapkan takbir. Adapun ihram, ibadah ihram tidak. Ya. Nah. Jadi Imam Syafi'i sendiri tidak mengajarkan kalau mau sholat duhur, ya, lafaz niatnya begini usolli atau usolli fardhu dhuhri arba rakaat mustaqbilal ka'bah ma'muman atau imaman. Lillahi taala. Tidak. Cukup dengan di dalam hati. Ya, dalam hati. Baik. Nah, ini salah satu perkara yang menghalangi orang sholat. Ya, salah satu perkara orang yang menghalangi sholat. Karena apa? Ya, karena mengucapkan niat, melafadzkan niat. Ya, ketika diajak sholat, saya tidak tahu niatnya. Ya, padahal niat itu tempatnya di hati. Ya, yang dimaksud oleh orang tersebut tidak tahu niatnya itu melafazkan niatnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi, nah, tempatnya niat itu di hati. Nah, tempatnya niat di hati. Nah, bukan yang dilafadkan, ya, usoli ataupun nam nawa itu sauma dan seterusnya. Ya. Baik. Demikian juga ketika seseorang nam dari rumah sudah berwudu, ya, keluar dari rumah menuju masjid pada waktu tertentu, misalnya pada waktu duhur ataupun pada waktu asar, ya, dan seterusnya. Ketika ditanya, kamu mau kemana? Mau ke masjid? Mau apa? Pasti jawabannya mau sholat, ya, mau sholat. Itu menunjukkan apa? Dia sudah meniatkan sholat di dalam hatinya. Hanya saja sebagian orang, ya, membedakan antara azam dengan niat. Azam, kalau azam itu rencana, ya, baru rencana, baru kerenteg hati. Nah, sedangkan niat adalah keinginan, ya, ataupun kerenteg hati yang disertai dengan perbuatan. Kerenteg hati yang disertai dengan perbuatan. Padahal apa yang diniatkan, apa yang direncanakan, apa yang dikerentekan oleh hati itu adalah niat. Ya. Nah. Doib. Jadi naam, ya, niat tempatnya di hati, ingat. Dan tiap-tiap amalan tergantung niatnya. Naam. Dan fungsi daripada niat, ya, fungsi daripada niat membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Membedakan satu ibadah dari ibadah yang lainnya, apakah yang dilakukan adalah ibadah wajib ataukah ibadah sunnah. Ya. Naam. Thayyib. Juga fungsi daripada niat adalah membedakan antara adat dan ibadah. Adat dan ibadah. Adat kebiasaan dan ibadah. Enam. Membedakan satu ibadah dan ibadah yang lainnya. Enam. Antum melaksanakan ibadah salat duhur, ya, berbeda dengan salat asar. Antum melakukan ibadah salat wajib berbeda dengan salat sunnah, ya, dan seterusnya. Ya. Nah. Tapi membedakan antara adat dan kebiasaan, adat dan ibadah, ya. Dan misalkan mandi, antum mandi untuk bersih-bersih, menghilangkan kotoran, menghilangkan daki, nah, berbeda dengan antum mandi wajib, mandi Jumat. Ya. Nah, kalau antum mau mandi bersih-bersih tidak perlu niat. Ya, tidak perlu niat. Ya, mandi saja. Ya, nah. Tapi pakai sabun, pakai sampo, sikat gigi dan seterusnya, ya, selesai. Jadi kalau antum mau mandi Jumat atau mau mandi wajib, ya, antum niatkan. Bahwasanya niatnya adalah niat mandi tersebut niat menghilangkan hadas besar, yaitu mandi wajib. Ya. Adapun kaifiahnya, ya, sama saja. Kaifiahnya hanya saja. Ya, sifatnya mandi wajib, mandi biasa sama saya. Memang mandi wajib ada yang lebih, yakni misalkan wudu dulu, ya, dan seterusnya. Tapi seandainya, ya, seseorang, ya, masuk laut dengan niat, ya, masuk laut dengan niat mandi wajib karena dia memang junub ataupun, ya, habis punya junub junub besar, hadas besar, ya, tidak mengapa, sah mandinya, ya. Atau nam antum masuk kamar mandi langsung siram badan, langsung siram kepala misalkan dengan niat mandi junub, ya, nam untuk menghilangkan rasa besar, ya, sah juga. Atau antum misalkan mau wudu dulu, ya, di awal mandi, nam sebagaimana contoh oleh Nabi SAW, ya, demikian sah mandinya, ya. Nam taib ala kulli hal, nam niat tersebut di hati, ya, niat tersebut tempatnya di hati, ya. Nah, baik. Jadi itu faedah daripada niat, ya, untuk membedakan satu ibadah dan ibadah yang lainnya, dan untuk membedakan antara niat, antara ibadah dengan kebiasaan, dengan adat, ya, ibadah dan adat. Nah, baik. At-takbiru. Thumma kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yastaftihu sholata biqauli Allahu akbar wa amara bidzalika al-musi sholatihi kama taqaddam wa qala lahu innahu la tatimmu sholatu li ahadin minan nas hatta yatawadda fa yadhu al-wudu'a mawadhihi thumma yaqul Allahu akbar wa kana yaqulu miftahu sholati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim wa kana yarfa'u sautahu bitakbir hatta yusmi'a man khalfahu wa kana idza marida rafa'a Abu Bakrin sautahu yuballighu annasa takbirahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kana yaqul idza qala al imam Allahu akbar faqulu Allahu akbar. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memulai atau membuka salat dengan ucapannya Allahu akbar dan memerintahkan dengan yang demikian orang yang salatnya jelek sebagaimana sudah berlalu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, yaitu kepada orang yang salatnya jelek, sesungguhnya tidaklah sempurna salat seseorang di antara manusia sehingga dia berwudu, kemudian meletakkan wudunya pada tempat-tempatnya, kemudian dia mengatakan Allahu akbar. Tapi pembuka salat atau salat itu dimulai dengan ucapan Allahu akbar. Ya, dan tidak ada yang lain. Memang di sana ada khilaf, ya, ada khilaf. Ya, yang membolehkan Allahu a'zim, ya, Allahu a'zim. Walaupun itu sama-sama sifat Allah dan memakai isim tafdil, ya. Akbar kan isim tafdil, ya, yang menunjukkan paling. Juga ini merupakan sifat Allah. Baik, a'zim juga demikian, ya. Sifat isim tafdil, ya, yang menunjukkan yang paling agung, juga termasuk sifat Allah. Tetapi dan salat dan dimulai dengan ucapan ini saja, Allahu akbar. Ya. Tidak ada yang lain. Sekali memang di sana ada khilaf, tapi yang rajih, yang pendapat yang kuat adalah dan salat dimulai dengan ucapan Allahu akbar. Ya, Allahu akbar. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang salatnya jelek, sesungguhnya tidaklah sempurna salat seseorang, ya, di antara manusia sehingga dia berwudu, kemudian dia meletakkan wudunya pada tempat-tempatnya, kemudian mengucapkan Allahu akbar. Pembuka salat, ya, dengan ucapan Allahu akbar, dan tidak sah salat tanpa takbiratul ihram, tanpa pembuka salat tersebut, ya. Tidak sah salat seorang kalau misalkan lupa takbiratul ihram, yaitu takbir yang pertama di dalam salat tersebut. Salatnya batil, ya, Baik. Wa kana yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kunci salat atau miftah, kunci salat adalah bersuci dan pengharumannya adalah takbir dan penghalalannya adalah mengucapkan salam. Kunci salat adalah bersuci, ya. Apabila wudunya benar, ya, wudunya sah, maka salatnya sah, ya, dalam artian benar begitu, ya. Adapun nanti diterima tidaknya tergantung nanti niat dan seterusnya bagaimana pada pembahasan yang sebelumnya, ya. Tapi kalau wudunya saya sudah salah atau sudah tidak sah, ya, misalnya wudunya asal-asalan, tidak terpenuhi rukun-rukunnya, misalkan, maka sholatnya juga tidak sah, ya, sholatnya tidak sah. Wajib. Dan pengharamannya adalah takbir, yakni pengharaman sesuatu yang dihalalkan ketika di luar sholat, yaitu berbicara, ya, berbicara. Ini dan itu di luar sholat halal, Nah, di luar sholat halal. Tapi ketika sudah bertakbir, maka haram berbicara selain apa zikir-zikir yang disyariatkan di dalam sholat tersebut. Ya, selain zikir-zikir yang disyariatkan dalam sholat tersebut. Nah, kemudian penghalalannya, ya, yaitu dihalalkan kembali apa yang tadi diharamkan adalah enam dengan mengucapkan salam. Apabila sudah selesai dari sholat dan sudah diucapkan salam, maka dihalalkan kembali baginya untuk berkata-kata selain daripada zikir-zikir sholat tersebut. Sudah dihalalkan kembali. Ya, nah, thayyib. Dan Nabi SAW mengangkat suaranya dengan takbir sehingga didengar oleh orang di belakangnya. Nah, ini bagi seorang imam, ya, bagi seorang imam, ya, hendaklah mengeraskan suara takbirnya, ya, supaya didengar oleh orang yang di belakangnya. Nah, karena imam sebagai yang diikuti, ya, yang diikuti. Kalau barisan pertama, barisan kedua mungkin bisa melihat gerakan imam. Ya, bisa melihat gerakan imam. Tapi kalau sudah di belakang, ya, yang tidak melihat imam, maka dia hanya apa namanya mengandalkan mendengar suara imam. Ya, imam bertakbir, nam takbirnya imam, ya, nam ataupun salamnya imam, ya, nam. Jadi bagi orang yang mengimami, yang menjadi imam, hendaklah mengeraskan suaranya. Ya, nam. Taib, alhamdulillah, ya, di zaman kita sudah nam. Ada kemudahan dengan pengeras suara, ya, pengeras suara. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sakit, nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengangkat suaranya, menyampaikan enam kepada manusia takbirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau imamnya sakit, ya, kemudian suaranya tidak keras, maka orang di belakangnya, ya, atau sebagian jamaah, ya, misalkan, dan bisa mengeraskan suara takbir tersebut, ya, menyampaikan takbirnya imam kepada yang lainnya, ya, kepada yang lainnya. Nah, dengan demikian ini enam diperbolehkan, ya, dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila imam mengatakan Allahu Akbar, maka ucapkanlah oleh kalian Allahu Akbar. Di sini makmum, yang namanya makmum adalah mengikuti imam. Makmum itu mengikuti imam, tidak boleh mendahulunya, ya, tidak boleh mendahulunya, apakah dalam gerakan-gerakan ataupun dalam ucapan seperti takbir ini, ya. Nah, akan diancam di dalam hadis, ya, diancam dalam hadis yang mananya bahasanya apakah tidak takut orang yang mendahului imam, nah, dirubah kepalanya ataupun dirubah wajahnya menjadi wajah keledai, ya. Nah, taib, wajah keledai, ya, atau kepala keledai, ada dua lafaz kalau biasa, ada wajah dan ada keledai, ada wajah dan ada kepala. Nah, ya, ala kulli hal, makmum, ya, yang namanya makmum adalah mengikuti imam, mengikuti imam, jangan menyamai dan lebih-lebih mendahului, jangan menyamai lebih-lebih mendahului, ya, tapi mengikuti, ya, mengikuti. Nah, thayyib. Kami ini pembahasan takbir. Baik, mungkin dari yang disampaikan tadi ada yang ditanyakan. Pemutus sholat, sholat menghadap kuburan, niat dan takbir. Karena mau tanya terkait masalah sholat menghadap kuburan. Kalau kebiasaan orang-orang kampung, kalau curang itu tanam orang-orang siku-siku mereka itu, entah itu di arah depan masjid atau arah samping-samping situ punya angin seperti dan bahkan itu ada di dalam kuburan dengan anggap orang-orang itu. Lalu bagaimana kalau katakan datang sholat kemudian datang tahu di masjid itu belum mengatakan ada kuburan tapi entah letaknya di arah mana? Ya, jangan sholat di situ. Jangan sholat di situ. Kalau kita sholat di situ, apa akan menipu orang-orang lain. selain kita melanggar larangan Nabi ini, lu akan menipu orang lain. Laskar saja sholat di situ, ya berarti boleh sholat di situ. Nah, akhirnya orang lain menjadikan kita sebagai hujah. Ya. Pak Haji saya sholat di situ, berarti boleh sholat di situ. Ya, nah, ya jangan sholat di situ, cari tempat yang lain. Wallahu a'lam. Di sini wanita itu wanita yang sudah balig, wanita yang sudah balig. Jadi umum yang maksud umum itu wanita yang sudah balig. Balig karena toib. Jadi sebagian ulama mengumumkan, memutlakan wanita itu wanita yang sudah balig. Walaupun wanita suci dalam artian tidak haid. Nah, kalau lewat di hadapan orang yang sholat itu membatalkan sholat. Nah, tapi sebagian ulama, termasuk Syekh Albani di sini, mensifati wanita yang memutuskan sholat tersebut wanita yang haid, gitu. Nah, ada pula anak kecil, kak tidak. Wallahu a'lam bishawab. Mujib mau tanya enggak? Hah? Subham toh? Kak boleh satu loh. Kalau maksudnya kalau kata sholat di masjid yang ada kuburan itu di arah mana saja yang kata boleh semulai sholat bagi kita ke kuburan mungkin tak pilih dengan apa atau dengan apa seketika tinggalan itu siapa? Sholat yang tidak boleh di masjid yang ada kuburnya itu kuburan yang berada di lokasi masjid, kuburan yang berada di lokasi masjid. Nah, di dalam pagar masjid, lebih-lebih kalau kuburan tersebut dalam masjid, ini tidak boleh. Kalau kuburan tersebut di luar pagar masjid, ya apalagi terhalang misalnya dengan jalan ataupun yang lainnya, maka tidak mengapa walaupun di arah kiblat. Jadi kalau kuburan tersebut di dalam komplek masjid, ya, dalam pagar masjid, ya, halaman masjid, nah, apalagi kalau di dalam masjid, maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz Afwan, namanya kuburan yang di dalam masjid di lingkungan itu membatalkan sholat atau gimana? Yang dimaksud? Ia membatalkan sholat kan dilarang, kalau dilarang itu haram. Ya, kalau antum tetap memaksakan sholat di menghadap kuburan, antum berdosa karena melakukan larangan. Baik, kita cukup sampai sini. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaihi.